apa yang dia sampaikan melalui kitabnya, riwayatnya mustaqimah. Namun ketika rumahnya terbakar, kitab-kitabnya ikut terbakar semuanya, mulailah dia menyampaikan lewat hafalan, maka hafalannya rusak. Sayyul hifz, sehingga dilemahkan oleh para ulama. Nah, ini salah satunya. Ya. Itu kekurangan dari Al-Kitab. Tapi dari sisi yang lain, hafalan punya kekurangan. Di mana hafalan tersebut kadang-kadang mengkhianati pemiliknya. Seperti yang dikatakan Al-Hifdhu Khawwan, hafalan itu mengkhianati pemiliknya. Nah, apalagi dalam kondisi seorang berada ya di sekitarnya penuh dengan kemaksiatan. Nah, lihat maksiat ini, hafalan berkurang. Lihat maksiat ini, hafalan berkurang terus, rusak. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in suhafdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la tu'ta li'asi. Aku mengeluhkan kepada waqi' tentang buruknya hafalanku. Beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat dan mengabarkan padaku bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang berbuat maksiat. Nah, sehingga dari sisi ini kekurangan. Dan ini merupakan kelebihan tulisan. Ya, di mana tulisan tersebut apabila tersimpan dan terus terjaga, maka kadang-kadang kita lupa, dengan membuka tulisan itu akan kembali lagi zakirah, apa yang pernah kita tulis, apa yang kita lupa teringat kembali. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, yang terbaik sebagaimana kita sebutkan menggabungkan antara keduanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 'allama bil qalam, yang mengajarkan ilmu dengan pena, menunjukkan bahwa menulis merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu manfaatkan, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Manfaatkan dalam kebaikan untuk mencatat sebanyak-banyaknya fawaid-fawaid ilmiah yang antum dapatkan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ai 'allamal insana ma lam yakun ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wa naqalahu min dhulmatil jahli ila nuril ilm, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memindahkan manusia dari kegelapan kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Gelapnya kejahilan menuju kepada cahaya al-ilm. Jadi apapun yang kita dapatkan ya ikhwan dari ilmu sekecil apapun itu, jangan kita lupa bahwa di sana ada Rabbuna Azza wa Jal yang memberikan ilmu itu kepada kita. Jangan kita lupa itu. Jangan kita mengatakan bahwa innama utitu hal ilmin indi, ini adalah hasil jerih payah saya sendiri, ini adalah ilmu saya sendiri, sayalah yang mengolahnya, sayalah yang begitu. Terus dia menyandarkan pada dirinya lupa terhadap yang memberikan kepada dia ilmu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat bagaimana rendah dirinya al-malaikah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada mereka untuk memberitakan nama-nama. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami ini tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi kita tidak memiliki ilmu sama sekali kecuali itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengajarkan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu kepada seluruh hamba-hamba-Nya, bahkan kepada hewan-hewan. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika azimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan padamu. Apa yang kamu tidak ketahui? Itulah keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padamu. Jadi ini ma'asyarakat rahimahumullah. Apapun yang kita miliki dari ilmu, jangan kita menyombongkan diri. Seorang berilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin dia merasa bahwa dia tidak mengerti sama sekali. Dia semakin jahil. Ya. Dia semakin jahil. Benar apa yang disebutkan pada salah satu apakah disebut pepatah Indonesia atau apa itu? Yang mempermisalkan seperti padi. Padi itu semakin matang semakin merunduk. Iya kan? Nah, tapi di masa mudanya, pasang dada dia. Dia menyangka semua ilmu sudah ada sama saya. Nah, belajar setahun, belajar dua tahun, belajar tiga tahun, keluar, seakan-akan sudah menjadi alim min ulama'il jarh wa ta'dil. Hada fulan mubtadi', hada fulan dhal, hada fulan muttarib, hada goncang ini manhajnya. Hada, subhanallah, terlalu cepat. Terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Belajar, belajar. Terus belajar. Masyaallah rahimakumullah. Dan ada satu hal yang penting yang itu akan menambah ilmu kita. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ilmu itu akan bertambah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwa kalian kepada Allah, Allah akan menambahkan ilmu itu kepada kalian. Allah yang mengajari kalian. Oleh karena itu, orang-orang yang sebenarnya mereka disebut sebagai ulama adalah siapa? Yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Kata Ibn Mas'ud, wa kafa bi khasyatin min Allah ilma wa kafa bil iqtirar billah jahla. Cukuplah dengan takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang sebenarnya. Dan ketika seorang lalai dari Allah, maka itu adalah merupakan kejahilan. Itulah yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesesatan dan perbuatan dosa. Baik, sampai pada ayat yang kelima ikhwan, kita jelaskan, semoga bermanfaat. Fa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.